إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang hadis ini dhaif, namun ada riwayat berikutnya yang menguatkan, dan makna dari hadis ini sahih. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan pada poin wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadamu. Kamu memuji manusia tetapi lupa memuji pemberi rezeki yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwal mu'ti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana al-qasim wallahu al-mu'ti wallahu huwal mu'ti. Aku hanya al-qasim yang membagi, namun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala rezeki yang sampai kepada kita melalui tangan-tangan manusia, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia, kita puji, kita bersyukur sesuai dengan kadar kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Syukruhum, bersyukur kepadanya dengan apa? Dengan doa, dengan mendoakannya. Kalau tidak mampu kita membalas kebaikan orang itu dengan balasan yang sama, maka paling minimalnya dengan doa. Jazakallah khair. Kemudian qauluhu berikutnya wa antazummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencelah mereka, mencelah manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadamu dari rezeki. Ini termasuk lemahnya keyakinan seseorang. Adalah mencela manusia dari apa yang dia tidak dapatkan berupa dunia Allah tidak berikan kepadanya. Ayani maknanya sebutkan Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, apabila engkau sudah berusaha menuntut, mengharapkan sesuatu yang kamu senangi dari perkara-perkara dunia, apa saja, apakah itu harta, apakah itu usaha, apakah itu jabatan, kamu sudah berusaha dekati orang-orangnya, kamu sudah berusaha menyiapkan seluruh yang bisa mendukung usahamu itu mendapatkan keuntungan yang besar, namun kamu tidak mendapatkannya, maka jangan kamu mencela manusia. Kamu tidak mau beli barangku dan yang lainnya, karena semua ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaallahu la hasala lak wan nas laysa biyadihim syai'un wa innama hadza biyadillah Subhanahu wa taala. Jangan kamu celah manusia karena sesungguhnya ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kamu akan peroleh rezeki itu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dari dunia. Maka keadaannya kamu tidak memperoleh apa yang kamu inginkan dari dunia, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkannya kepadamu. Fa alaika an tardha, maka hendaknya kamu ridho. Ridho, jangan mencela manusia. Wa rubbama yakun imtina'u hadha syai' anka fi salihik, karena bisa jadi terhalangnya kamu mendapatkan sesuatu itu justru itu membawa kemaslahatan, kebaikan bagimu. Kamu tidaklah mengetahui apa yang baik itu. Kamu tidak mengetahui. Mungkin kamu menganggap ini baik bagi saya kalau saya dapatkan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki, padahal kamu sudah berusaha, sudah deketin, menempuh jalannya, orang-orang yang punya kedudukan kamu sudah deketin. Tetapi kamu enggak dapatkan apa yang kamu inginkan. Maka jangan mencela mereka. Hendaknya kamu ridho dari apa yang kamu luput darinya itu. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu akibatnya itu. Bisa jadi justru kalau kamu mendapatkan dunia itu yang kamu inginkan, justru merusak hidupmu, merusak dinmu, merusak agamamu. Fa'anda tabtul sebab, engkau sudah berusaha untuk merahkan sebab-sebab. Fa'in hasil al-matluf, alhamdulillah. Wa'ilam tahsil matluf, fa'inaka taradha anillah subhanahu wa ta'ala. Wa tahmaduhu, وتحاسب نفسك عن التقصير وتعلم أنك ما حرمت على هذا الشيء إلا لأحد أمرين. Kata Syekh, kalau kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan setelah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan sebab, lalu kamu mendapatkannya, alhamdulillah. Kamu berusaha dagang, jualan, ternyata mendapatkan kamu keuntungan, ujilallah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu tidak mendapatkannya, enggak untung, malah rugi. Fa innaka tardha anillah subhanahu wa ta'ala wa tahmadu, maka sungguhnya hendaknya kau ridho pada Allah dan kamu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuhasib nafsak anit taqsir, dan engkau mengoreksi dirimu sendiri dari kelalaian-kelalaianmu. Kamu si lalai dari menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam, dan ketahui, engkau ketahui bahwasanya tidaklah engkau diharamkan dari sesuatu, tidaklah engkau diberi dari sesuatu yang memang engkau inginkan, lillah lihada amrani, kecuali karena dua perkara. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagimu, tidak memberikan kepadamu sesuatu yang kamu inginkan kecuali sebabkan dari salah satu dua perkara. Bisa jadi engkau mukassirun fi haqqillah subhanahu wa ta'ala, engkau orang yang lalai menggampang-gampangkan, kurang memenuhi, kurang menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kamu malas sholat, meninggalkan sholat haknya Allah, kamu sia-siakan, kamu langgar, kamu masih datang ke kuburan, minta ke kuburan, berdoa kepada wali-wali yang sudah mati atau yang ada di tempat yang jauh di sana. Ini semua jadi penghalang dari turunnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, sampainya karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Mukassir, jadi melalaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bisa jadi bisabab dzunubika wa ma'asyik, masih sambungannya ini, mukassir, wa anna Allah harramaka hadha asyai bisababi dzunubik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu itu bagimu disebabkan karena dosa-dosamu dan kemaksiatan menghalangi rezeki. Kemaksiatan itu menghalangi rezeki. Tapi kita lihat banyak orang bermaksiat juga kaya. Banyak, tidak sedikit orang maksiatnya banyak tapi tambah banyak juga hartanya. sudah memakan riba, minum khamar, judi, apa maksiat-maksiat yang lainnya. Tapi kok tambah, mobilnya tambah, rumahnya tambah. Padahal Allah mengharamkan sesuatu bisa disebabkan dosa-dosamu. Ketahuilah yang seperti ini itu sidraj, pancingan saja, supaya orang ini terus-menerus dalam kemaksiatan dan dia merasa bahwasanya dia dicintai Allah Subhanahu wa taala karena diberi rezeki. Enggak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti ahadan min ad-dunya wa huwa muqimun ala ma'asih innama dhalika istidrajun." Kalau kamu melihat mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang minat dunia, dunia Allah berikan kepadanya kekayaan yang banyak, wa huwa muqimun ala ma'asih, padahal orang ini orang yang suka bermaksiat, innama dzalika istidrajun, sesungguhnya itu ada istidraj, pancingan saja, diulut-ulut, pancing sehingga orang itu terus menerus dalam kemaksiatannya, sampai kemudian Allah mengazabnya dengan tiba-tiba, menenggelamkan hartanya, menghancurkan hartanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, tiba habis, bakaran, musibah yang lain, diberi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, berobat kemana, keluar negeri, jutaan dipakai, tapi gak sembuh-sembuh, habis juga hartanya, gak barokah harta-harta yang dia dapatkan itu, cara maksiat, itu baru benda barokah. Bisa jadi ini menghalangi rezeki itu adalah dosa-dosa. Atau anna Allah Subhanahu wa taala manahu li maslahatika. Ini yang kedua. Yang pertama tadi muqassir, kamu yang memang lalai dari menjalankan perintah Allah, kemudian kamu justru mendatangi dosa-dosa, kemaksiatan, melanggar larangan-larangan Allah, sehingga Allah menahan rezekinya. Yang termasuk yang disebut ke dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau seorang atau sebuah negeri, sebuah kampung itu mereka tidak mau mengeluarkan zakat, la munil qatru minas sama walau lal bahaim lam yumtaru. Rasulullah SAW, tidak diturunkan hujan kepada mereka kalau sekiranya tidak ada binatang-binatang, tidak diturunkan hujan kepada mereka. Antaranya mani zakat, orang sudah tidak mau bayar zakat yang wajib, sudah sampai hartanya haul nisabnya tapi tidak mau bayar, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menahan hujannya hingga kekeringan, dapat rezeki, enggak dapat rezeki. Laula al-bahaim lam yumtaru, kalau sekiranya tidak ada binatang-binatang yang butuh air, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan hujan kepada mereka. Sebabnya apa? Maksiat. Gak mau bayar zakat, gak mau mengeluarkan zakat, kemaksiatan, dosa. Maka ini antara sebab terhalangnya rezeki yang mendapatkan. Yang kedua, wan Allah subhanahu wa ta'ala manahu limaslahatika. Yang kedua, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi kamu mendapatkannya demi untuk kemaslahatanmu sendiri yang kamu itu tidak tahu. Kau tahu itu ada hikmah di balik itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menghendaki kebaikan bagi kita, sehingga Allah menghalangi kita mendapatkannya. Kalau sekiranya kita dapatkan, yaitu tadi bisa jadi syar, kejelekan bagi kita, kejelekan bagi keluarga, bagi anak, maka hendaklah senantiasa kita itu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu lalu ja'aka sabab lak syarran. Karena kalau datang rezeki atau apa yang kau inginkan itu sababun lak syarra, sabab lak syarra, maka menyebabkan bagimu kejelekan. Kata Syekh, hadza mauqiful mu'min indama la yahsul lahu matlubuhu. Inilah sikap seorang mukmin, dua. Sikap seorang mukmin apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Dua ini dikoreksi. Maka muqassir, atau bisa jadi kamu ini dihendaki maslahatan bagimu, ada kemaslahatan sehingga kamu dihalangi dari mendapatkan rezeki tersebut. Enak perasaan kita itu, enak kalau kita paham, kalau kita punya ilmu tentang rezeki itu, kita memahami takdir bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun seluruh manusia berkumpul untuk menahan rezekimu, tidak akan bisa kalau memang itu Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rezeki itu bagimu. Tidak bisa. Law istamatil ummah ala yanfauka bi syai'in la yanfauka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Kalau sekiranya seluruh umat, seluruh manusia itu berkumpul dengan satu kampung, satu negara, bahkan seluruh penduduk dunia berkumpul ingin memberikan satu kemanfaatan, ingin memberikan satu kemanfaatan bagimu, la yanfa'uka bi syai' illa ma qad kataballahu lak, niscaya mereka itu tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagimu. Law istama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad ma qad kataballahu alaika. Kalau sekiranya semuanya berkumpul untuk memberikan madarat, mereka bersepakat memberikan bahaya kepadamu, mereka bersepakat jangan kasih si fulan ini, mereka tidak bisa, mereka tidak mampu memberikan kemadaratan, mampu menahan milikmu itu yang Allah sudah tetapkan bagimu. Illa ma kataballahu alaihi, kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagimu. kamu tertimpa bahaya, kamu tidak mendapatkannya. Ini masalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kepada hamba-hambanya itu. Semua Allah Subhanahu wa taala beri rezeki. Cuma ada yang lebih rezekinya, ada yang kurang. Wallahu faddalakum, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kalian di antara sebagian yang lainnya fil rizqi. Naam. Wa kayyin min dabatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang-binatang itu yang melata di bumi ini, la tahmilu rizqaha, tidak mampu dia menanggung rezekinya, walakin Allah yarzuquha, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Jadi ini sikap seorang mukmin, ya. Kalau dia luput, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apapun, yaitu adanya sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menghalanginya itu mendapatkan, karena itu mesti ada kemaslahatan bagi saya, ada kemaslahatan. Bahkan disebutkan dalam asar dari Abdullah bin Mas'ud dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dhaif tapi maknanya sahih. Di antaranya, di antara dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jadikan mereka kaya. Law afqartuhu la afsadahu. Kalau aku jadikan dia miskin, sungguh kemiskinannya itu akan merusak dia. Dan diantara hamba-hambaku ada yang aku jadikan dia fakir. Law aghnaituhu la afsadahu. Kalau sekiranya aku jadikan dia kaya, niscaya kekayaan itu justru menjadikan dia rusak. Tsumma qala, kita bacakan dari Syekh Abdul Rahman. Qauluhu wa anta thumma hum la mala yutiqullah. Naam. Li'annahu lam yaqdir laka ma talabtahu ala aydihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan bagimu dari apa yang kamu harapkan, ala aidihim, atas tangan-tangan mereka kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan dari tangan-tangan manusia. Falau qudira lak lasaqathu almaqadir ilaik. Kalau sekiranya kamu ditetapkan mendapatkan apa yang kamu harapkan dari tangan manusia itu, maka sungguh takdir-takdir itu sudah dituliskan bahwa kamu akan mendapatkannya. Faman alima anna al-mutafarrid bil ata' wal man wallah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya al-mutafarrid bil ata' yang bersendirian di dalam memberi dan di dalam menahan ada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa ana huwa alladhi yarzuqu al-abda bi sababin wa bila sababin. Dan bahwasanya dia Allah yang memberi rezeki kepada seorang hamba dengan satu sebab. Ada sebab. Kamu sendiri berusaha mencari rezeki itu. Kamu dagang, kamu bekerja sehingga kamu dapat rezeki. Dapat uang. Wabila sababin, dan ada yang Allah beri rezeki tanpa sebab. Dia cuma di rumah, datang rezekinya bahkan lebih banyak dibandingkan yang kerja. Datang ngasih amplop isinya 10 juta, di rumah saja. Semua ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, cuma melalui tangan-tangan manusia. Wa min haythu la yahtasib, yang datangnya itu tidak disangka-sangka. Lam yamdah makhlukan ala rizqi, maka dia tidak memuji makhluk karena rezeki, di atas rezeki. Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkannya tanpa sebab atau dengan sebab. Bukanlah manusia yang mengantarkan, yang memberikan, hanya sebagai wasilah saja. Walam yadhummahu ala man'in, dan saya tidak akan mencela atas apa yang dia tidak dapatkan. Wa yufawwidu amrahu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'tamidu alaihi fi amri dinihi wa dunyah, dan dia menyerahkan urusannya semua kepada Allah. Ini orang-orang yang kuat keyakinannya, kuat imannya, tidak kemudian dapat rezeki yang dipuji manusia, yang disanjung-sanjung, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dia puji, bersyukur kepada Allah, dan tidak lupa dia mendoakan orang yang memberikan kepadanya rezeki sebagai wasilah, perantara, dan mengembalikan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tamid alaihi fi amrin, fi amri dinihi wa dunia, dan dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusan agama dan dunianya. Kemudian berikutnya, thumma qal inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karih. Sungguhnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa yajurruhu, tidak bisa dia tarik, diambil oleh orang-orang yang semangatnya orang yang bersemangat. Hanya semangatnya, dia sudah yakin dia dapatkan harta itu, sudah berusaha, sudah persiapkan, nggak bisa. Ternyata kenyataannya banyak juga ya nggak bisa mendapatkannya sekalipun sudah berusaha. Justru yang dapat orang yang ya santai-santai aja, ini yakin kalau rezeki saya memang itu rezeki saya, ya saya dapatkan, nggak usah ikut-ikut sana sak-desakan apa pengen dapatkan. Ternyata dia dapatkan. Orang yang berusaha dari pagi mendapatkan rezeki itu gak dapat malah. Maka gak bisa, semangat orang semangat, gak bisa dia menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga tidak bisa rezeki itu ditolak, ditahan oleh kebencian, ketidaksukaan orang-orang yang benci. Ya enggak benci si fulan dapat ini. Masih berusaha, bagaimana dia enggak dapat? Sudah berusaha sana kesini dia ngomong, jangan kasih fulan, si fulan itu begini, si fulan itu enggak baik, jangan kasih. Tak bisa, kalau Allah tetapkan dia dapat, dia yang dapat. Kamu tidak bisa nolak, kamu tidak bisa menahannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsika fala mursila lahu min ba'dih wa huwal 'azizul hakim." Apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada manusia berupa rahmatnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dari rahmatnya, rahmatnya banyak, rahmatnya Allah termasuk rezeki. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, menghalanginya, supaya rahmatnya Allah itu enggak sampai kepada si fulan. Wa ma yumsik fala mursila lahu, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan rahmat itu kepada seseorang, fala mursilahu, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan rahmat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan rezeki itu kepadanya. Min ba'di, setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha hakim. Maka dari hadis ini, dengan hadis dhaif, ya, sebutkan dhaif tetapi disebutkan maknanya sahih, bahwasanya al-hirsu, semangat itu, la yajlibu laka al-matlub, kesemangatan itu tidak bisa mendatangkan kepadamu apa yang kamu tuntut. Idza lam yuqaddir Allah subhanahu yuqaddirhu Allah subhanahu wa taala, apabila Allah subhanahu wa taala tidak menetapkannya padamu. Walau harasta anta, sekalipun kau bersemangat dan seluruh penduduk bumi ini bersemangat agar kamu mendapatkan itu, kalau Allah tidak menetapkannya, fa innahu lan yahsulalak, tidaklah akan sampai kepadamu, tidaklah kamu bisa peroleh selamanya. Namun kata Syekh, walaysa makna dhalika anal insan la yahrus ala talabil khair, namun tidaklah maknanya bahwasanya seseorang itu layak terus, tidaklah dia bersemangat di dalam mengharapkan atau mencari kebaikan. Tidak, bukan maknanya seperti itu. Kalau begitu enggak usah semangat dalam berusaha, berusaha mendapatkan kebaikan bagimu, malas-malasan aja. Karena kita berusaha juga enggak dapat nanti. Nah, tidak seperti itu. Justru semangat usaha itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cari. Tetapi tidak bersandar kepada semangat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, ihrus ala ma yanfa'u, bersemangatlah pada apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu. menunjukkan kita harusnya semangat mau mencari ma'isyah, mencari rezeki Allah, harus semangat mau dagang supaya dapat keuntungan, ya harus semangat supaya laku dagangannya, harus semangat, gak bisa malas-malas. Dan cuma diam kan beda, orang yang diam dan orang yang teriak-teriak menjajakan dagangannya, yang lebih laris mana? Karena semangat merupakan sebab mendapatkan yang kamu inginkan. Maka ikhrus, justru Rasulullah SAW menyatakan ikhrus, semangatlah. Nah, engkau untuk mendapatkan apa yang memberikan kemanfaatan padamu. Al-mu'min qawi khairun min al-mu'min dhaif, kata Rasulullah SAW. Mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang dhaif. Di sini masuk dhaif, kuat fil iman dan juga kuat di dalam usaha. Lebih baik daripada yang lemah. Ikhrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah, bersemangatlah terhadap apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sambung Rasulullah, minta tolonglah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa kamu tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada kekuatan, jangan bersandar kepada kecerdasan, kelihaian dalam mencari harta, kepiawaian dalam mencari harta, strategi dalam ilmu strategi dagang, saya ini seperti ini, nanti keuntungannya sekian, sudah dihitung matematika, ini menguntungkan, ini banyak, ini seperti ini jalannya. Namun dia lupa isti'anah kepada Allah, lupa dia minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kamu tidak mendapatkan, maka tidak mendapatkan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jama' bainal amrain, maka di sini kumpulkan dua perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua perkara, al-ihwal wal hirsu wal isti'anah, yaitu semangat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal hirsu laisa madmuman, kesemangatan itu, semangat dalam berusaha, semangat dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bukanlah tercela. Kata Syekh, wa innama al-madmum, yang tercela itu adalah al-i'timad 'alal hirsi, bersandar kepada kesemangatan. Ini yang tercela. Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hirsu itu matlub, itu dituntut dalam syariat, semangat. Ikhris ala ma yanfa'uk wa istam billah wa la ta'jazan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu lemah, janganlah kamu sama sekali lemah, harus kuat. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpa sesuatu padamu, kamu sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, sudah persiapan matang, sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menimpa kamu sebaliknya, bertentangan, berlawanan dengan cita-cita dan harapanmu. Wa asabaka syai'un, kata Rasulullah, fala taqul, janganlah kamu katakan, law anni fa'altu kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal asyaitan. Kalau kamu sudah berusaha, sudah minta tolong kepada Allah, qaddarallah, kamu tertimpa musibah, rugi usahanya, gerobaknya tabrak mobil, gak bisa jualan, atau jualan es tiba-tiba hujan, mendung seharian, esnya gak laku, mencair semua. Sudah persiapkan, sudah semangat, sudah isti'anah, qadarullah, ini terjadi. Maka apa kata Rasulullah? Fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Karena sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mengatakan kalau sekiranya aku melakukan seperti ini, seperti ini. Kalau sekiranya tadi aku tidak keluar karena sudah mendung, akhirnya begini. Kalau sekiranya tadi saya begini, kalau sekiranya saya begini, jangan. Tetapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan seperti ini. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Naam. Wa ma syaa Allahu kana wa lam yasha. Naam. Ma syaa Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Kata Rasulullah sallam, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Ini yang kita katakan kalau seperti ini, sudah berusaha, sudah gini-gini, ternyata qadarullah meleset, menimpa kita musibah. Jangan katakan law fa'altu kada wa kada, law anni fa'altu kada wa kada, walakin qadarullahu wa ma syaa fa'al. Kenapa? Kata Rasulullah, fa'inna law, karena sungguhnya kata-kata law taftahu amal syaitan, itu akan membuka peluang syaitan masuk, menyesatkanmu, merugikanmu, menjerumuskanmu. Taftah amal syaitan akan membuka nanti peluang syaitan untuk merusak manusia. Akhirnya apa orang itu? Yang disalahkan, semua orang disalahkan. Iya, gara-gara si fulan, ya gara-gara si fulan. Ini disalahkan. Gara-gara istri saya, gara-gara anak saya. Tadi suruh berangkat masih macam-macam dimintain, akhirnya terlambat. Hasilnya begini kejadiannya. Nah, jangan seperti ini. Katakan saya qul qadarallahu wa ma syaa fa'al, selamat daripada mengatakan seperti itu. Naam. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan dari syarah poin ini. Fa inna rizqallah la yajru hirs harisin. Kita cukupkan sampai sini dulu. Saudara, ini ucapan yang bagus dari Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, banyak faedah yang kita bisa petik dari kalam beliau mani makan waktu. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita bacakan ya, sehingga kita bisa mengambil faedah darinya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.